Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah faqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa'in asdaqal hadith kitabullah khair al-huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الإخوة sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada antum dengan juhudnya antum dan bisa memberikan pemahaman yang sahih terhadap agama ini. Qalifitin rahman wa rahim. Mujahin barakallahu. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram sampai pada bab musaqah wal ijarah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan kepada kita tentang muamalahnya Nabi alaihi salatu wasallam bil musaqah. Yang dari hadis tersebut bisa diambil faedah. Yang pertama, jawazu muamalatil yahud. Jawazu muamalatil yahud, bolehnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Qalibitin rahmatullahi barakallahu fikum. Sebagian saudara-saudara kita na'am barakallahu fikum, ada di antara mereka yang melarang akan hal ini. Dengan melakukan hajar boikot. Kalau itu dilakukan oleh person-person, lah, maka enggak boleh. Tapi kalau yang na'amaraqlafikum melakukannya adalah pemerintah, boikot barang tertentu dari orang-orang kafir, alabas na'amaraqlaf, kewenangan yang pemerintah na'amaraqlaf. Tapi kalau semata-mata karena dia Yahudi, semata-mata dia karena dia Nasrani, semata-mata dia namor kufar, terus kemudian na'amar kelafikum kita tidak bermuamalah dengannya, ini menyelisih kenyataan. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam bermuamalah dengan beliau, dengan orang-orang Yahudi. Contoh ini na'amar kelafikum. Wah deh, Ibnu Umar mengatakan amalah. Berarti Rasul SAW bermuamalah dengan mereka. Bahkan ikhwan fiddin rahimain wa rahmatullahi barakallahu fikum, tatkala beliau wafat, baju besi beliau masih tergadai di tangan orang Yahudi dengan berapa sok gandum untuk kebutuhan keluarganya. Kalau semata-mata karena dia Yahudi, semata-mata karena dia Nasrani, semata-mata karena dia kufar, kemudian kita enggak bermuamalah, sekali lagi ini adalah menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, menyelisihi amaliyahnya para sahabat. Qalibitun rahmah rahmukum jual barakallahu fikum. Sehingga dari situ na'am barakallahu fikum, Pada fitin, boleh kita na'amarakallahu fikum percaya kepada mereka. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW percaya kepada mereka dalam merawat ya, tanaman beliau, harta milik beliau. Jintan Khaybar ketika kaum muslimin telah menaklukkannya, itu sudah menjadi haknya kaum muslimin dan dirawat oleh mereka. Berarti mereka itu amin. Boleh kita percaya sampai ada qarinah yang betul-betul berdiatlah yanat nawarakallahu fikum. Baru kita apa? Kita tidak percaya pada mereka. Dalam keadaan ini kita enggak 100% percaya sama mereka. Kenapa? Dia jadi mereka ngambil nawarakallahu fikum tanpa pengetahuan Rasulullah SAW, bisa jadi. Tapi Rasulullah SAW nih menyerahkan itu kepada mereka dan dengan amanah na'amarakulah beliau, na'amarakulah kumberikan apa yang menjadi kesepakatannya. Sehingga bahkan yang semacam ini, na'amarakulah bisa menepis anggapan mereka terkait dengan kaum muslimin. Yang terkesan ekstrim, yang terkesan na'amarakulah teroris dan lain sebagainya. Bisa jadi dengan itu. Dan kita tunjukkan na'amarakulah amalah yang bagus dengan mereka. Selama tidak ada unsur nam mudahana. Mudahana itu na'amara kita fasilitasi sama mereka dengan kita na'amara kulafikum menerjang larangan-larangan Allah. Dan tanpa itu na'amara kulafikum bisa jadi muamalah baiknya kita bisa menjadikan mereka adalah orang-orang bisa apa? Menjadikan mereka masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita bahas orang insyaallah barakallahu fikum. Nah, sehingga, nah, dari sini pula na'amarakallahu fikum diambil faedah jawazu ahdi qawlil kafir idha kana amina. Lagi-lagi jawazu ahlu qawlil kafir idha kana amina. Nawarakallahu. Boleh percaya dengan ucapan orang kafir kalau dia mengamanah. Nawarakallahu. Ya. Khalifidin rahmah rahmah mujami'an wa barakallahu. Dari hadis ini juga diambil faedah jawazul musaqah wal muzara'ah, bolehnya akad musaqah wal muzara'ah. Qalibitun rahmarah mukumsyil barakallahu fikum. Dan ini nama barakallahu fikum dua istilah yang dari sisi prakteknya ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau musaqah na'amarakallahu fikum daf'u ardin wa syajarin bisut'in musya'in min samarihi. Na'amarakallahu musaqah itu na'amarakallahu engkau menyerahkan tanah dan pohon untuk dikelola na'amarakallahu fikum, dikelola, disirami, dirawat tanah tersebut dengan perjanjian bagi hasil dari buah yang dihasilkan. Ya kan ibit rahmah rahmah kumusyaih barakallahu. Dengan apa? Dengan pembagian yang maklum. Ini buahnya nanti na'am barakallahu fikum separuh antum, separuh na'am barakallahu saya. Ya. Kan ibit rahmah rahmah kumusyaih. Bolehnya pula dengan akad na'am barakallahu fikum lakanis bas tanpa menyebutkan nama rakulah fikum tarfun akhar. Karena itu secara talazum, secara konsekuensi, kalau separuhnya untuk dia, berarti separuhnya untuk kita, kan gitu ya? Itu boleh nama rakulah. Mari kita tambah marah ujian para kelas. Nah, dan pada akad ini la yushtaratu, la yushtaratu mughorasatun min sahibil ardi wa badarun. Nah, tidak dipersyaratkan mughorasah. Mughorasah itu nama barakallahu fikum, pemilik tanah harus tanam dulu. Nah, barakallahu fikum. Baru ada musaqah atau pemilik tanah amar menyerahkan amar kalau bibit kepada pengelola, enggak dipersyaratkan. Nah, barakallahu fikum. Ya kada bitbah marah insyaallah barakallahu fikum. Ini diambil dari dari riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, di mana Ibnu Umar menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ila yahudi Khaybar nahla Khaybar wa ardhaha ala ayya tamiruha min amwalihim, min amwalihim walau satru thimariha walau satru thamariha namoraka min amwalihim. Kemudian yang kedua diambil dari ucapan amaraka lafikum Ibnu Umar juga amal ahlul khaybar ahla khaybar rabbi syarti ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Hadha huwa nawarakallahu fikum yukhali fitin rahmah ramakumu wala yushtaratul mughorasah wala yushtaratu al-badar. Tidak dipersyaratkan mughorasah. Mughorasah itu berarti sahibul ard nawarakallahu fikum itu tanam dulu, ada tanamannya besar, kemudian amarakallahu fikum. Baru amarakallahu fikum dia mengambil melakukan akad musyaqah dengan orang. Enggak. Ikhwan fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullahi wa barakatuh fikum, dan ini pendapat yang rajih namun tentang permasalahan ini wailah padanya ada hilaf di mana barakallahu fikum sebagian para ulama mengatakan yushtaratu biwujudil mughorasah wal badar min rabbil ard, dipersyaratkan adanya mughorasah dan badar dari apa pemilik tanah. Nah, barakallahu fikum. Kiasan bil mudharabah. Nah, barakallahu fikum. Kiasan bil mudharabah. Khalifatun rahmatun. Kiaskan dengan mudharabah. Mudharabah kan seorang menyerahkan itu ya. Nah, barakallahu fikum. Modal. Untuk orang yang akan mengelola modal tersebut dengan perjanjian bagi hasil dari untungnya kan gitu ya, dengan pembagian yang jelas separuh sepertiga dan lain sebagainya. Wassahih namarakallah istarum lalik, tidak dipersyaratkan hal itu karena amalannya Rasulullah SAW demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagaimana yang telah disebutkan kemarin. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fa'innahu sallallahu alaihi wasallam dafa ilaihimul arda ala ayya'tamiluha min amwalihim walam yadfa ilaihimul badar. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, فإنه صلى الله عليه وسلم تفى إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka sungguh Rasulullah SAW menyerahkan tanah kepada mereka, orang-orang Yahudi, untuk melakukan akad usaha tadi, agar mereka mengelola tanah tersebut dari dengan biaya dari harta mereka. Dan Rasulullah SAW tidak menyerahkan kepada mereka bibit, tidak menyerahkan bibit kepada mereka, dan tidak diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menggotong bibit diserahkan kepada mereka dari Madinah. Jelas ya. Jadi itu na'amarakulahfikum, jelas bahwasanya na'amarakulahfikum dalam bab musaqah wal muzara'ah itu tidak dipersyaratkan min sahibil ardi al badar, dari pemilik tanah harus menyerahkan bibit. Ya, jadi semata-mata nih tanah, nah warakallahu fikum kelolaan. Nah, nanti 30-70. 30 saya, 70 antum. Atau separuh-separuh. Boleh. Ya. Sehingga wujudul badar atau nah warakallahu wujudul muwarasah laisa min syartil musaqah wal muzara'ah. Jelas ya? Adanya badar, adanya muwarasah itu na'amarakah bukan termasuk syarat. Meskipun na'amarakah fikum, meskipun na'amarakah fikum, dilakukan misalnya, akad muzara'ah dengan orang ini, bibitnya tak kasih, na'amarakah antum tanam, antum kelola dengan pembagian separuh-separuh, boleh. Boleh. Tapi bukan persyaratan. Apa nih? Bukan persyaratan. Sehingga kalau misalnya dilakukan akad muzara'ah atau akad musaqah na'amarakallahu fikum, dengan bibit dari pemilik tanah, boleh. Kalau dengan tanpa bibit dari pemilik tanah, ya juga boleh. Na'amarakallahu fikum. Demikian pula akad musaqah dengan tanaman dari pemilik tanah, boleh. Atau dari awal na'amarakallahu fikum, pengelola na'amarakallahu fikum menanam dari awal, boleh. Paham ya? Arifidin rahmah rahmah kumisya al-barakallahu. Sehingga bukan persyaratan. Sekali lagi bukan persyaratan. Arifidin rahmah rahmah kumisya al-barakallahu. Wa barakallahu fikum. Dan dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita. Naam barakallahu fikum. Ya qali bi din rahmah rahmukum syai barakallahu fikum. Kemudian hari ini naam barakallahu fikum di ambil faedah jawazul musyarakah idza tasawa asy-syarikani fil maghnam wal maghrab. Jawazul musyarakah idza tasawa الشريكان في المغنم والمغرم. نعم ورقلام. Itu bolehnya musyarakah secara umum ya. Musyarakah nama rakul secara umum. Ya, baik musyarakah dalam hal tijarah, musyarakah dalam hal peternakan, musyarakah dalam hal nama rakulah fikum pertanian yang dikenal dengan musyarakah wal muzara'ah. Nama rakulah fikum. Itu diperkenankan idza tasawa asy-syarikani, kalau dua orang yang bersyirikat tadi sama-sama dalam hal untung dan rugi. Kalau misalnya ada yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan, enggak boleh. Makanya dalam bab ini, enggak boleh. Ketika akad musaqah, kemudian menentukan hasil untuk salah satu dari dua orang yang berserikat, enggak boleh. Seperti yang akan disebutkan pada hadis berikutnya. Hadisnya Rafi' bin Hudayj, berkaitan dengan apa? Dengan musaqah bil mudayanat. Mudayanat na'marakullahu fikum. Ya. Jadi tanah na'marakullahu fikum sebagiannya dekat dengan aliran air, sebagiannya jauh dengan aliran air na'marak. Kemudian pemilik tanah bilang na'marakullahu fikum, silakan dikelola na'marak, nanti yang dekat dengan aliran air hasilnya untuk saya, enggak boleh. Ya. Karena apa? Ada kemungkinan untung dan rugi. Bisa jadi di dekat aliran air itu kebanyakannya ya, itu akan bagus, sementara yang lainnya jelek. Sehingga yang sini banyak hasilnya, yang lainnya hasilnya sedikit. Nah, tapi yang diperkenankan amarakallahu fikum, entah di mudayanat, di tempat dekatnya aliran air, atau yang itu diglobalkan nanti hasilnya, langsung dibagi dengan ketentuan yang jelas, separuh, sepertiga, amarakallahu fikum, atau 70, 30, atau amarakallahu fikum, 40, 60, begitu. Demikian pula pada apa? Pada jenis musyarakah yang lain. Musyarakah fil tifid tijarah misalnya. Harus seperti itu. Ya. Musyarakah fil ya, sinaah ya. Harus seperti itu ketentuannya. Musyarakah fil nawarakallahu fikum hafiz ziraah ribatin awarakallahu. Harus kemudian seperti itu. Jadi bijuzain musya'in min samarihi, kalau di dalam bab enam tijarah, bijuzain musya'in ma'lum min rubhi. Sila ya. Ya kan ibn rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah. Sehingga barakallahu fikum harus kalau keuntungan bisa dinikmati bersama, demikian pula kerugian pun bisa dirasakan bersama. Ya kan fitin rahmah, itu dalam musyarakah. Kan fitin rahmah musyarakah barakallah. Nah, kemudian barakallahu fikum. Dari hadis ini pula barakallahu fikum diambil faedah. Jawazu qawli al-musaqah ghairu ma'lum al-ajal. Lagi-lagi, jawazu qawli al-musaqah ghairu ma'lum al-ajal. Bolehnya akad musaqah dengan tanpa ketentuan waktu. Makanya di sini musaqah dengan ijarah itu beda. Kalau ijarah yushtaratu bita'yinil awqat. Harus maklum. Ijarah misalnya sampai nyewa rumah. Ini rumah tak sewa ya. 10 juta. Enggak boleh kemudian 10 juta. Tuh menengai. Nawarakallahu fikum. Sampai dikatakan 10 juta 2 tahun misalnya. Kan jelas ya waktunya. Tapi kalau musaqah beda. Makanya kemarin ketika kita membahas tentang babul musaqah wal ijarah, dua kiranya bab ijarah disendirikan. Iya. Dan bab musaqah disamakan dengan bab muzara'ah. Kan itu ya? Kira-kiranya seperti itu. Maka dibedakan apa? Dua perkara ini berbeda antara musaqah dan ijarah. Na'barakallahu fikum. Meskipun na'barakallahu fikum, ya, secara aplikasi hampir-hampir sama. Na'barakallahu fikum. Sampai datang kepada pemilik tanah. Nah, tanah ini tak kelola. Nanti hasilnya separuh-separuh. Bapak-bapak ini? Musaqah. Nah, gitu ya. Kemudian yang telah merahmukujan barakallahu fikum. Tanah ini tak kelola. Per tahun 10 juta. Bapak ini? Per tahun 10 juta. Bapak ini? Ijaro. Ada setahun 10 juta. Kan gitu ya? Itu bab ijaro. Yang kali ini telah merahmukujan barakallahu fikum. Maka di sini boleh. Dua-duanya boleh. Semacam itu. Ya kan ibn rahmah ujian para kelafi. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, jadi jawazu qaul musaqah ya ghairu ma'lumil ajal. Ya, boleh musaqah dengan tanpa mentakyin nih ya, waktunya. Kalau betul tak marah hukum cium para kelafikum. Nah, yakni jawazul ajl majhul fil muzara'ah wal musaqah, itu boleh. Nah, masa yang tidak diketahui pada akad musaqah dan muzara'ah. Dan ini merupakan amara kelafikum salah satu pendapat. Ya, salah satu pendapat yang didasarkan pada hadis ini di mana Rasul alaihi salatu wasalam ya, ketika orang-orang Yahudi memohon kepadanya agar tetap bisa tinggal di Khaibar dengan mereka melakukan ya perawatan terhadap tanaman-tanaman yang ada di situ. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW menyetujuinya. Beliau mengatakan, nukirukum biha ala zalika ma syi'na. Jelas ya? Nukirukum biha ala zalika ma syi'na. Ya, kami izinkan kalian tinggal di situ, ya, dengan engkau melakukan pekerjaanmu, ya, dan perjanjian nanti hasilnya separuh-separuh, sesuai dengan yang kita kendaki. Nah, warahmatullahi. Ya, sampai Rasulullah meninggal, mereka masih di situ. Masa Abu Bakar mereka masih di situ sampai pada masanya Umar ibn Khattab mereka diusir. Nah, warahmatullahi. Jelas ya. Jadi enggak ada itu, enggak ada. Ya, ketentuan nah warahmatullahi ta'yinul waqt. Nah. Ya, itu dalam bab musaqah wal muzara. Ya kan itu bab marah ujian barakallahu. Nah. Ya, sekali lagi nah warahmatullahi fikum itu yang bedakan antara akad musaqah dan akad ijar. Kalau akad ijaran amar harus ada amar kelafikum ta'yin. Ta'yinul waqt amar kelafikum. Allah Allah Tuhan. Ya kuali bintun rahmah rahmah ujain para kelafikum. Nah. Dari hadis ini amar kelafikum. Diambil faedah. Quwwatu Umar fil haq. Ya, kuatnya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ya dalam memegang kebenaran. Nah. Oleh itu dah suara bucin borok. Di kauli ini berdasarkan ucapan Ibnu Umar hatta ajlahum Umar Nah, barakallahu fiik. Itu kalau bukan orang yang kuat, ya enggak bisa. Ya, untuk melakukan barakallahu fiikum pengusiran sebuah komunitas yang sudah berkarat. Ya, nah istilahnya. Itu kan berkarat di situ, nah barakallahu fiikum. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah barakallahu fiikum, beliau ketika mereka minta mengizinkannya, nah barakallahu. Nah, di zaman Umar, nah barakallahu, enggak minggir loh, nah barakallahu. Menunjukkan kuatnya beliau. Ya. Mari kita tindak marah menjual barakah. Kemudian na'amu'arakallahu fikum. Di dalam hadis ini pula na'amu'arakallahu fikum. Diambil fa'idah. At-tasrif bi'annau yajul ayyakunil fadar min amil. Tadi na'amu'arakallahu fikum. Dari hadis ini namun sharih jelas diperkenankan akad musaqa ya, dengan bibit dari al-amil, dari pengelola. Jelas. Khalifat Mbah Marah. Sehingga kalau mempersyaratkan amarakallahu fikum ya, al-badar sahibil ardi, maka ini bertentangan dengan zahir dari jelasnya pengertian hadis ini. Nah, warakallah. Mulu ala buswab. Nah. Dikauli fi riwayati. Fi riwayati muslimin. Ala ayya'tamiluha min amwalihim. Ya. Agar mereka mengelola tanah tersebut dari harta mereka. Nah. Kan ibu tidak marah mengucapkan barakallah, karena khaybar itu enggak sekedar kebun kurma ya, barakallah, enggak sekedar kebun kurma, tapi kebun kurma berikut pula barakallah fikum tanah pertanian, persawahan, barakallah fikum, sehingga yang dikelola oleh mereka enggak sekedar musaqah, enggak sekedar musaqah, tapi muzara'ah juga, gitu ya. Kan ibu tidak marah mengucapkan wa barakallah fikum. Nah, kalau kita dah marah pengucapan barakallahu fikum, afwan, apakah boleh dalam musaqah yang dibagi bukan buah, tapi untung dari jual buah? Iya, itu maksudnya. Mau dibagi langsung orang buahnya, dijual dulu baru kemudian untungnya dibagi bareng-bareng. Iya, kemudian hasilnya dibagi bareng. Iya, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Jelas ya? Boleh. Tapi na'amarakallahu harus sesuai dengan kesepakatan. Misalnya na'amarakallahu, ya kita jual dulu ya, na'amarakallahu fikum. Kalau apa kemudian kita bagi untungnya, kita bagi na'am hasilnya, kan gitu. Karena bisa dimungkinkan na'am sebagian pihak atau salah satu dari dua belah pihak na'amarakallahu menginginkan, saya ingin buahnya, ya kita kasihkan buahnya, terserah mau dijual atau ya, kan gitu. Ya. Kalau saya ingin amarkah hasil penjualannya, sudah jual bareng-bareng, tidak apa-apa. Ya, karena al-muslim ala syurutin. Muslim tergantung syarat. Ya. Nah, dalam bab ini amarakallahu fikum, kalau kita, ya, jangan kalau bisa, upayakan jangan kerja sama mereka. Bagaimana kita bekerja sama orang Yahudi atau yang selainnya dalam keadaan kita berbeda dalam hal agama dan manhaj. Ya, kan ini fitnah, ada dua kondisi. Yang pertama, terkait dengan kita ya. Kita sebagai yang berkuasa. Ini Rasulullah SAW yang berkuasa ya. Maka silakan, engkau pekerjakan mereka. Ya, dengan pengawasan yang ketat na warakallahu ya. Walibit mbah marah mukmujail barakallahu. Nah. Walibit dia seperti pemerintah na warakallahu fikum. Ya. Mungkin butuh insinyur dari negara kafir na warakallahu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi diwanti-wanti sama Ibu apa Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin terkait dengan hal ini na barakallahu fikum, agar jangan dikasih tempat tersendiri sehingga mereka tidak bebas melakukan tindak-tindak kemaksiatan dan kufurannya. Ini posisinya kita kalau kita berkuasa atas mereka. Kalau kita yang dikuasai mereka, asan enggak usah. Nah, warakallahu. Kerja sama mereka. Ini bintah marah usyain farakum. Kenapa? Kenyataannya na'amarakallahu fikum bekerja sama mereka na'amarakallahu fikum dalam kondisi kita na'amarakallahu fikum di bawah mereka. Yaitu. Banyak muskilah, banyak masalah na'amarakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dua kondisi kalau kita sedang berkuasa na'amarakallahu fikum atas mereka. Labas. Jadi pembahasannya boleh. Apa harus? Enggak harus. Kalau bisa cari ya, cari pekerja yang muslim, yang taat, yang kerjanya sakit. Apa nono? Nama rokulah fiku. Kan gitu ya. Itu idealnya seperti itu kan. Kenapa? Butuh insinyur. Kalau ada yang muslim, yang taat, dan dia insinyur, ambil dia. Jangan cari yang Yahudi. Ya, masalahnya kan boleh atau tidak. Ya, dalam keadaan kita butuh misalnya anwar kalau boleh. Ya, selama kita berada di bawah kita. Ya, makanya terkait dengan kebijakan negara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wanti-wanti. Nah, warakallahu fikum bagi negara warakallahu fikum. Ya, yang notabene negara Arab Saudi banyak ya. Nah, warakallahu fikum. Itu jangan memberikan tempat tersendiri. Nah, warakallahu fikum. Jangan memberikan tempat tersendiri sehingga mereka dengan bebas melakukan tindakan dengan kemaksiatannya. Ya, minum khamr, jualan khamr yang kita enggak tahu misalnya. Nah, warakallahu fikum. Kayak ya. Wallah a'lam bishawab. Bacanya apa? Apakah apa? Apa? Apa? Apa ada hadis yang membolehkan kunut di waktu subuh? Nah. Terkait dengan kunut na'amarakallahu fikum. Untuk mengkhususkan kunut subuh. Wallahu a'lam setahu ana. Karena na'amarakallahu fikum. Minimnya ilmu saya ya. Na'amarakallahu fikum. Gak tahu. Gak ada. Yang ada itu kunut nazilah. Itu ketika na'amarakallahu fikum terjadi pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir. Bani Ra'al wa Taqwan. Na'amarakallahu fikum ketika Rasulullah SAW mengutus kepada mereka berapa kurok dan dibantai di Muraisi. Nah, warakulah fikum. Bantai sama mereka. Sampai Rasulullah sedih sekali. Kemudian beliau kunut dan dilakukan kunut itu dalam setiap hari. Ya, setiap beberapa hari ya. Nah, warakulah fikum. Ikhwan ifitun rahmujan warakulah fikum. Ya, bahkan satu bulan. Qanata syahrat. Itu pada setiap waktu sholat. Kunut itu. Adapun untuk khusus kunut subuh, Allah alam, saya enggak tahu. Nah, nak berbiat al-qadar, subhanakallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hamdakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.